Mitra Bisnis, dalam pertemuan antara pemerintah dan para pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, para pengusaha meminta pemerintah memperhatikan 5 hal untuk menjamin kepastian berusaha. 5 hal itu adalah kepastian hukum dan keamanan, infrastruktur, tata ruang, revisi undang-undang ketenagakerjaan, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk membicarakan hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau melihat dari 5 hal yang diusulkan itu, bukankah semuanya sudah pernah diminta sejak lama, Pak? Itu sudah dari dulu dia janjikan. Sekarang kita cuma nagih janjinya aja. Nah, ada satu yang baru. Jadi nggak usah janji-janji baru lagi buat kita. Laksanakan aja apa yang sudah dia janjikan, sehingga kita bisa berinvestasi cepat lagi dan kita bisa tumbuh tinggi. Saya negara ini terlalu kaya kalau kita nggak bisa tumbuh 8-9% itu sebenarnya kebodohan kita. Di zaman Pak Harto pun kita bisa tumbuh 7-8% biarpun ada korupsi begitu banyak juga. Jadi yang begini-begini ini menurut saya yang harus dilakukan oleh SBY. Tapi kan sekarang susah ini. Presiden kita bicara politik aja satu tahun ini nggak ada satu terobosan ekonomi. Perlu-perlu ini omong ini aja termasuk Yogyakarta terakhir ini kan. Orang lagi susah kok diomongin mengenai monarki lawan demokrasi itu kan nggak pada tempatnya ya bicara begitu. Nah, terkait dengan adanya kepastian hukum dan peraturan, pemerintah dan DPR mengisyaratkan pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi kembali diundur dari Januari menjadi akhir Maret. Apa pendapat Anda? Sebenarnya beginilah, pemerintah itu menurut saya cara-cara begini itu pasti tidak bisa dikontrol dan tidak bisa diawasi. Jangan bilang minyak ya toh, yang pakai nanti plat kuning masih disubsidi, yang tak plat kuning tak usah disubsidi. Itu ya, nanti mereka yang plat kuning itu nanti muter-muter di antara satu pompa bensin, pompa lain, dan itu mereka jual liar aja nanti. Seperti kita lihat tabung gas, itu subsidi yang 3 kilogram, itu tak subsidi yang 12 kilogram. Itu disedot atau disuntik untuk dia bisa dapatkan itu. Nah ini soal-soal menurut saya yang harus kita pikirkan. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.